toto uang ambil lenso lalu menari menari lombo nona dan tuan menari pari se lombo se siu nona peta kawin dengan se asal jangan bikin hati beta tidak tidak karuan.